Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, sebuah kebahagiaan kita bisa kembali bersua pada kesempatan kali ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka meningkatkan iman dan ketakwaan kita, dalam rangka menunaikan kewajiban kita, thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim. Itulah penuturan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, yang artinya menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Dalam hadis yang dikeluarkan Al-Imam Ibnu Majah. Maka kita tahu sesuatu yang wajib adalah hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtu 'alaihi. Dan tidak ada amalan yang dikerjakan seorang hamba dalam rangka bertaqarrub kepada diriku yang lebih aku cintai dibanding hal-hal yang aku wajibkan atas dia. Maka mengisi waktu, apalagi di Ramadan, dengan menuntut ilmu adalah mengisi waktu dengan aktivitas yang sangat dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan ini, sehingga semoga Ramadan kali ini benar-benar mengantarkan kita ke level ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, kita sedang bersama bab yang kedua yang diangkat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam besar kita, salah satu ulama yang sangat karismatik dari mazhab Syafi'i, secara khusus dan salah satu imamnya umat Islam secara umum, dengan kitab beliau yang sangat fenomenal, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, kita berharap Allah memberikan taufik kepada kita pada saat kita istiqomah mengkaji kitab ini. Karena sekali lagi, ahabbul a'mali ilallah adwa muhawa inqal. Amalan yang paling Allah cinta itu yang paling kontinu, yang paling rutin, walaupun sedikit atau sebentar. Dan ulama kita punya kaidah man thabata nabat. Barang siapa yang konsisten di satu titik, maka dialah yang akan tumbuh. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik sehingga kita bisa bersama dengan Riyadhus Shalihin. Dan di bab kedua ini kita sudah jelaskan apa itu tobat. Mau tobat secara bahasa itu apa, hadirin? Kembali. Dan secara istilah, kembali kepada Allah kembali ke ketaatan kepada Allah dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali dari maksiat ke ketaatan. Kembali dari kekufuran atau kesyirikan ke iman dan tauhid. Dan kita juga sudah jelaskan bahwa tobat itu level tertingginya adalah kembali dari kesyirikan dan kekufuran kepada iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di level berikutnya kembali dari dosa besar kepada ketaatan. Lalu di level berikutnya kembali dari dosa-dosa kecil kepada ketaatan dan amal soleh lagi-lagi. Itulah tiga tingkatan taubat yang dijelaskan para ulama. Lalu kita juga jelaskan bahwa ternyata taubat itu hukumnya wajib. Wajib, bukan sunnah. Maka apabila seseorang bermaksiat dan dia tidak bertaubat, maka dia kena dua dosa. Dosa maksiat itu dan dosa dia tidak bertaubat. Orang berzina terus dia gak taubat, maka dia dapat dosa zina dan dia dapat dosa gak taubat. Jadi keliru orang mengatakan, emangnya Allah masih mau terima gue jadi hambanya, gue kan udah kotor. Justru kalau lo gak kembali ke Allah, lo kena dosa lagi. Jadi saudaraku yang Allah muliakan, taubat itu hukumnya wajib. Jika dikerjakan dengan niat ikhlas dapat pahala. Kalau enggak, kena dosa lagi. Itu yang perlu kita camkan. Lalu kita telah jelaskan apakah semata-mata kembali kepada Allah. Kita lihat ada orang berubah gitu ya. Dulu tuh kerjanya mabuk lah, suka hangout lah, atau melakukan kesyirikan. Tiba-tiba sekarang rajin ke masjid, lalu aktif di dunia dakwah dan seterusnya. Apakah 100% atau dipastikan tobatnya diterima? Oh, belum tentu. Ada syarat. Ada syarat. Syaratnya apa aja? Yang pertama, meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Adapun orang yang taubat tapi gak ninggalin, pokoknya gue taubat bro, nanti malam ada kajian di masjid akan ada, gue datang. Habis kajian kembali lagi maksiat. Loh, lo gak langsung pulang? Biasalah, kita clubbing dulu. Loh, bukannya taubat? Nah kan gue udah ngaji nih. Habis ngaji gak apa-apa dong, seneng-seneng. Loh, itu bukan taubat mas. Taubat itu Anda tinggalin tuh. Anda tinggalin. Anda tinggalkan itu taubat. Udah enggak apa-apa minum-minum, abis ini kan kita mau ke pengajian. Itu bukan taubat. Taubat tuh tinggalin. Itu taubat. Terus yang kedua apa? An-nadam. Menyesal atau menyesal. Dan Nabi mengatakan dalam hadis surat Imam Ahmad, apa? An-nadamu taubah. Penyesalan itu inti dari taubat. Harus ada penyesalan. Dan penyesalannya, penyesalan kenapa saya berbuat maksiat itu. Bukan menyesal karena ketangkep. Ku nyesel banget nih. Kenapa gua ketangkep? Loh. Jadi kalau gak ketangkep, ya... ya setahun dua tahun lagi lah. Gimana ini? Ini menyesal bukan karena menyesal bukan karena kegerebek. Nyesal bukan karena ketangkep. Nyesal bukan karena kepergok pasangan. Aduh, gue nyesel banget. Kenapa emang? Ya waktu di hotel kepergok sama bini gue sama anak gue. Kok nyesel banget? Tuh. Ini nyeselnya kepergok. Jadi zinanya dia gak nyesel. Nyesel itu, nyesel kenapa bermaksiat, sebagaimana yang kita nukilkan dari keterangan para ulama kita. Harus ada penyesalan. Harus ada penyesalan. Lalu Yang berikutnya, bertekad untuk tidak jatuh ke dosa itu lagi. Ingat bertekad al-azm. Adapun ketika sudah bertekad, tapi dua tahun kemudian, tiga tahun kemudian, dia terjatuh ke dosa yang sama, tobatnya sah atau tidak? Tobatnya sah dan dia harus tobat lagi untuk maksiat yang baru ini. Tapi tobat yang sebelumnya sah. Loh, gimana sih? Iya, karena bedakan antara dua kotak yang berbeda. Kotak yang pertama bertekad untuk tidak melakukan maksiat itu. Kotak yang kedua terjatuh kembali. Padahal dia gak ada, dia udah serius, aku harus tinggalin, aku harus berubah. Ya namanya manusia, seringkali kita khilaf. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Nabi SAW bersabda, semua bani Adam itu banyak sekali melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik dari mereka yang paling banyak bertobat kepada Allah. Lalu tiga syarat ini ditambah lagi dua oleh para ulama yang lain untuk semakin mengklirkan pemahaman tentang syarat tobat ini di dalam diri kita. Apa tambahan lagi? Yang pertama, ikhlas karena Allah. Kita ini meninggalkan karena Allah, bukan karena lain. Mas, kalau boleh tahu, kenapa sih mas tinggalkan zina? Ya, aku tuh tinggalkan zina karena takut kena penyakit-penyakit mengerikan tuh. Jadi bukan karena Allah, tapi karena takut terkena penyakit mengerikan. Gue salut sama lo, lo ninggalin drugs dan segala macam itu. Kalau boleh tahu kenapa? Alasan gue, biar gue punya masa depan. Gue ini punya cita-cita. Gue pengen sukses. Gue pengen punya perusahaan. Oh, bukan karena Allah. Apa maksudnya? Jadi dia bukan karena Allah, karena masa depannya di dunia. Maka walaupun dia tinggalin, itu dosa gak hilang tuh. Kecuali Allah kasih rahmatnya. Dan jika itu bukan kesyirikan. Jadi kesannya udah ini, tapi ini belum dihilangin nih. Belum dihapus. Itu yang perlu kita camkan. Ikhlas. Jadi hanya karena Allah. Mungkin kita, jadi aku bisa kondisikan istriku misalnya, aku bisa kondisikan suamiku, aku bisa kondisikan anak-anak, dan aku bisa, aku punya kemampuan untuk menutup ini terus kalau aku mau lanjutkan. Tapi bukankah Allah Maha melihat? Bukankah Allah Maha mengetahui? Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu? Allah Maha mengetahuinya. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah kan Maha melihat. Saya harus berhenti. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu syarat yang terakhir apa? Sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan waktunya. Artinya ternyata taubat itu ada jangka waktu. Ada jangka waktu. Dan jangka waktunya berapa? Dua. Jangka waktunya dua. Yang pertama, secara personal. Setiap kita beda-beda. Kenapa? Karena waktu taubat setiap kita adalah ajal kita masing-masing, dalam arti ketika nyawa sudah di kerongkongan. Ketika kata para ulama, idza ayyanal maut, jika maut sudah real di depan mata kita, ketika sudah sakratul maut. Dan banyak dalil di antara hal tersebut, di antaranya misalnya surat An-Nisa ayat 18 yang sudah kita angkat. Kata Allah, hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an, sehingga sampai ketika datang kematian dia baru bilang aku tobat sekarang. Gak diterima. Dan ini juga taubatnya Fir'aun dalam surat Yunus ayat 90. Dan Fir'aun kan taubatnya mantap banget jamaah. Qala amantu annahu la ilaha illa ana, annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Aku beriman annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali yang diimani oleh Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang muslim. Bayangkan, mantap banget. Tapi apa jawab Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kok baru sekarang Firaun? Selama ini engkau maksiat. Wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Dan kau membuat kerusakan. Tidak diterima sama Allah. Karena sudah melampaui batas. Dan yang berikutnya, saudaraku yang Allah muliakan, batas waktunya secara umum sampai matahari terbit dari barat. Wala tanqati'u taubah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Taubat tidak akan terputus sampai matahari terbit dari barat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah lima syarat yang sudah kita ulas pada pertemuan yang lalu. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, camkan baik-baik lima syarat ini. Camkan baik-baik lima syarat ini. Ini hal yang sangat penting. Karena ini taubat adalah kewajiban seumur hidup. Kewajiban seumur hidup. Maka kita harus tahu syarat-syaratnya. Dan bukan hanya ngasal meninggalkan begitu aja. Harus ada penyesalan, itu paling penting. Mengatakan Al-Imam Syaqiq Al-Balkhi, beliau mengatakan apa dalam kitab Siyar, dinukilkan beliau mengatakan alamatu taubah al-buka alama salaf. Tanda taubat itu adalah air mata. Air mata penyesalan atas kesalahan yang dilakukan di waktu yang lalu. Wal khauf minal wuqu' fi dzan, dan takut terjatuh lagi ke dosa tersebut. Wahijranu ikhwanis su, dan meninggalkan teman-teman atau sahabat-sahabat yang buruk. Itu harus tinggalin, itu kata para ulama. Tinggalin sahabat-sahabat yang buruk. Teman-teman dekat yang kalau kita bareng ngarahinya kepada maksiat. Pembicaraannya maksiat. Negatif, bangkai orang. Oh, bangkai orang Ustaz, maksudnya ghibah. Kan Allah mengatakan itu ghibah, bangkai, makan bangkai. Males-malesan, ngajak minum-minuman keras, itu jangan dekat-dekat dengan orang seperti itu kalau mau taubatnya diterima. Pokoknya jauh ya. Pokoknya orang ini arahnya kok ke dunia terus dan maksiat. Terus dia ngejelek-jelekin A, jelek-jelekin B, jelek-jelekin C. Saya kalau sama dia gak ada ingat sama Allah SWT. Yang ada kepoin orang terus aja. Yang ada ngeliat aib orang. Itu pun kalau benar, kalau salah fitnah. Yang ada ngomongin perempuan aja. Pokoknya kayak gitu, itu tinggalkan. Teman-teman yang buruk itu, kata mulai, kalau mau tobat yang benar tinggalin itu. Terus yang terakhir, wa mulazamatul akhyar, dan senantiasa mendampingi orang-orang baik. Mulazamah bukan hanya sekedar kenal, mulazamah hidup berdampingan, mendampingi orang-orang baik. Mulazamatul akhyar itu kalau mau tobat mau diterima. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, dan ini penekanan dari syarat di atas ya, kalau mau tidak terjatuh lagi atau memperjuangkan agar gak jatuh lagi, ya ganti persahabatan. Kalau memang sahabat sebelumnya ajakinya ke negatif, ke negatif, ke negatif, ke maksiat, ke maksiat, ke maksiat, itu poin bi'ah itu penting. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah, saudaraku yang Allah muliakan, selesai sampai di sini belum? Al Imam An Nawawi, rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam, itu menyatakan, wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adami fa syurutuha arba'atun. Dan apabila maksiatnya berkaitan dengan manusia, maka syaratnya 4. Tenang dulu, fokus dulu. Hadhihi thalatha wa an yabra' min haqqi sahibiha. 3 syarat yang sudah kita bahas. Kan Imam Nawawi menyebutkan 3 ya. 2 tadi, 2-nya lagi tambahan. Jadi biar enggak pusing. Poinnya gini. Syarat-syarat yang sebelumnya plus 1. Nah, itu lebih enak. Jadi kalau kita punya kesalahan sama orang lain, maka taubatnya adalah penuhi syarat-syarat di atas yang sudah kita bahas, lalu ditambah lagi satu syarat. Ditambah lagi satu syarat. Yaitu yabra' min haqqi sahibiha. Menyelesaikan hak yang punya hak tersebut. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilai. Kalau masalahnya berupa harta atau semisalnya, maka kembalikan harta tersebut. Mungkin harta barang kita pernah ambil uang orang dan seterusnya, atau barang pinjam enggak dibalikin. Raddahu ilai, kembalikan. Wa in kana hadda qadhafin wa nahwa makkanahu minhu aw talaba afwa. Dan kalau ini berkaitan dengan pencemaran nama baik atau tuduhan, qadhaf itu pada dasarnya menuduh orang berzina, atau kalau bahasa kita yang lebih luas lagi, pencemaran nama baik, pembunuhan karakter, maka dia harus kena eksekusi hukuman had atau minta maaf. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Dan kalau masalahnya ghibah, dia ngomongin aib orang, dia harus minta dihalalkan. Dia harus minta dihalalkan. Nah, saudaraku yang Allah muliakan, mari kita bahas lebih dalam lagi biar kita semakin mengerti apa yang dimaksudkan Al-Imam Nawawi. Jadi yang disampaikan Imam Nawawi adalah keterangan mayoritas para ulama. Keterangan mayoritas para ulama. Jadi keterangan di atas yang simpel itu keterangan mayoritas para ulama. Kalau kita mau lebih luaskan lagi, maka catat baik-baik masalah yang berkaitan dengan hak orang atau maksiat yang berkaitan dengan hak orang itu kita bisa bagi menjadi dua. Kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama, madiyah. Hak itu berupa fisik seperti barang, uang, dan lain-lain. Jadi hak itu berupa itu tadi, ada wujudnya, bentuknya fisik atau yang semakna dengan fisik atau yang semisal seperti uang, barang, hutang, rumah dan lain-lain lah gitu loh. Contohnya apa? Itu tadi kita ambil uang orang, utang nggak dibayar, penipuan. Kita pernah jambret tas orang, nyolong sendal di masjid, bawa kabur atau ngambil tas ketika jamaah ibu-ibu lagi sujud misalnya. Begal. Yang lagi marak sekarang, na'udzubillah. Wa nas'allahu salam wal afiyah. Semoga Allah jaga kita. Dan yang begal itu diberikan hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Itu sama madi. Lalu macam-macam. Korupsi, itu madi. Ambil uang negara, ambil uang rakyat. Ambil uang yayasan, semuanya jemaah, semuanya. Nyaplok tanah orang, terus kita mainin surat-suratnya. Jadi hadirin yang mulia, nyakitin orang secara fisik, mukul. Tadi begal, mungkin kita pernah patahin tulang orang, pernah nusuk orang dulu kita dulu, atau ngebunuh, na'udzubillah. Itu semua secara fisik kena, secara fisik. Mark up sehingga orang harus bayar lebih, padahal dia gak harus bayar segitu. Maka taubatnya, kata para la taskut illa biraddiha ila ashabiha aw bi musamahati minhum. Syaratnya seperti kata Imam Nawawi, harus diselesaikan, dikembalikan ke yang punya atau yang punya memaafkan. Udah itu aja. Diselesaikan. Dikembalikan ke yang punya. Atau yang punya memaafkan. Hati-hati loh. Mulai dari hal kecil sampai hal besar. Jangan berpikir ini tentang korupsi aja. Kita yang dulu makan di kantin gak bayar. Ketika ditanya orang kantin, lo makan berapa? Satu mangkok bang. Padahal tiga mangkok kita bakso habis. Karena rame kan. Udah deh main layanin aja, kita ambil. Ambil. Lo bilang berapa? Satu. Padahal tiga. Oh gitu ketawa. Ternyata dihisap nanti. Itu dihisap. Harus diganti. Atau dia maafin. Atau dia memaafkan. Itu kata Imam Nawawi. Kita harus menyelesaikan. Intinya harus diselesaikan. Itu kan kata harus diselesaikan. Nggak ada, insya Allah. Anda kan udah tobat. Anda udah umroh. Anda udah sujud depan Ka'bah. Minta sama Allah. Enggak. Anda harus selesaikan. Kita harus selesaikan. Tidak bisa sesimpel itu, jamaah. Gak bisa sesimpel itu. Jadi harus selesai. Iya. Saya pernah kedatangan jamaah. Setelah kita bahas masalah tobat ini, beliau datang sedih banget. Dan beliau meneteskan air mata. Terus nanya masyarakat global, gimana saya pernah ngambil uang orang nih? Saya bilang, kata para ulama dikembalikan, Pak. Gak bisa, Ustaz. Coba dulu, berusaha. Gak bisa. Emangnya apa sih? Ternyata beliau tuh punya pom bensin. Dan selama waktu yang cukup lama, itu dimainin. Terus gimana kembaliinnya? Gimana cara kembaliinnya tuh? Seratus liter sebenarnya cuma dikasih 95 liter. Atau 98 liter. Sedih banget beliau. Beliau udah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati jemaah. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari. Man kanat lahu madzlama li akhi au syai' falyatahallalhu qabla an yakuna dinarun wala dirham. Barang siapa yang pernah menzolimi saudaranya, diambil hak saudaranya atau sesuatu, maka selesaikan, minta dihalalkan, selesaikan di dunia, minta diselesaikan di dunia. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Sebelum datang sebuah hari yang tidak ada harganya dinar dan dirham. Sebelum datang sebuah hari yang dinar dirham gak laku. Hari apa itu? Hari kiamat. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madzlamatih. Maka ketika dia punya amal saleh, amal salehnya diambil sesuai dengan kezolimannya dan dikasih ke korbannya. Wa in lam takun lahu hasanat, dan kalau dia enggak punya kebaikan, parah banget nih orang enggak punya kebaikan, enggak punya pahala salat, dia enggak pernah salat, dia enggak puasa segala macam. Ukhidha min sayyiati sahibi fa humila alaih. Maka dosa korbannya diambil sama Allah dan ditaruh ke dia. Biar siksanya tambah parah. Jadi dosa korbannya diambil, taruh ke dia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Makanya para ulama mengatakan seperti Imam Al-Qari. Beliau mengatakan, walau yubdhal dinar wala dirham fi badli madlamatih. selesaikan di dunia, walaupun Anda harus bayar pakai emas dan perak. Emas dan perak. Udah, selesaikan aja deh. Selesaikan. Selesaikan. Kalau ada kezaliman, selesaikan. Kita mungkin pernah pukul orang segala macam. Dia bilang, enggak, saya enggak maafkan. Kasih 1 juta. Udah kasih 1 juta. Li'anna akhdha dinar wa dirham al-yawm 'ala tahallul ahwan min akhdhil hasanat wa wadhi sayiat 'ala taqdiri adami tahallul. Karena Anda bayar uang ke korban Anda di dunia saat ini, itu lebih mending, lebih ringan daripada nanti pahala Anda diambil ke dia atau dosa dia dilimpahkan ke Anda. Oh, itu parah, kata para ulama. Parah itu. Mendingan selesaikan sekarang deh. Rugi-rugi kita secara uang. Jangan sampai rugi di sana. Makanya kata Nabi, muflis. Bangkrut orang kayak begitu. Bawa pahala banyak, diambil-ambilin orang lain. Korban-korbannya. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, ini kalau berkaitan dengan madiyah. Masalahnya masalah fisik. Ada wujudnya. Dan seperti tadi. Yang kedua, jamaah. Yang kedua, maknawi. Maknawi. Seperti ghibah, fitnah, mencela, mencaci, membunuh karakter, menyebar isu tentang seseorang. Ngomongin orang, ngejelek-jelekin orang. Bagaimana cara tobatnya? Hadirin yang Allah muliakan, dalam kasus ini terjadi perbedaan di tengah-tengah para ulama. Terjadi perbedaan di tengah para ulama. Pendapat pertama, pendapat mayoritas para ulama. Mayoritas jumhur. Kata mereka tetap harus diselesaikan. Sebagaimana tadi yang dikatakan Imam Nawawi dalam kitab kita ini, harus diselesaikan. Minta dihalalkan. Minta diselesaikan. Harus ganti apa? Ganti rugi apa? Kompensasi apa? Makanya sebagian para ulama itu tadi seperti Al-Imam Mullah Qori atau Syekh Utsaimin. Kalau kita gibahin orang, terus dia gak maafin kita. Kecuali dia bilang, kasih saya 5 juta. Kalau gak, saya gak maafin. Misalnya contoh angka 5 juta, nebak-nebak aja. Pokoknya dia minta sejumlah uang. Kasih dia 5 juta daripada selesainya di akhirat. Jadi kalau berkaitan dengan ghibah, fitnah, pencemaran nama baik dan seterusnya, itu kan maknawi. Maka penyelesaiannya sama, kata mayoritas para ulama. Penyelesaiannya sama. Hadirin, dalilnya apa? Hadis di atas. Karena Nabi memberikan redaksi umum. Man kanat lahu madlamah. Barang siapa yang menzolimi saudaranya. Atau sesuatu. Kesalahan kepada saudaranya. Maka minta dihalalkan. Umum. Bisa fisik, bisa makna. Bisa abstrak. Maknawi abstrak ya. Itu menggibah, memfitnah, mencela, membunuh karakter seorang, menebarkan isu atau gosip tentang dia. Jadi hadisnya umum, harus selesaikan. Harus diselesaikan. Tadi itu tadi kata Al-Imam Al-Qari, kalau harus diselesaikan dengan uang, kompensasinya, bayar uang. Hadirin yang Allah muliakan. Dan itulah pandangan para ulama mayoritas seperti mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Hadirin, itu pandangan pertama. Pandangan kedua. Pandangan kedua. Ini adalah pandangan sebagian para ulama. Riwayat dari Imam Ahmad. Ini juga pandangan Al-Imam Ibnu Salah, Al-Imam Ibnu Muflih. Dan juga ada ucapan dari Al-Imam Ibnu Mubarak, Hudzaifah radhiyallahu taala an. Mereka menyatakan, la yushtaratul i'lam bima nal min irdihi wa qadhihi wa iktiyabihi. Tidak disyaratkan memberitahukan korban kita ketika kita pernah menjatuhkan kehormatannya, kita pernah menggibahinya, pernah memfitnahnya, atau pernah mencelanya. Tidak harus menyelesaikan atau memberitahu. Kenapa demikian? Atau sebelum kenapa demikian, terus gimana cara tobatnya itu dulu ya? Cara tobatnya adalah dengan 5 poin yang kita sudah sepakati, ditambah kita harus sebutkan kebaikannya, memujinya di tempat-tempat yang waktu itu kita gibahi dia. Jadi kita puji, kita sebutkan kebaikannya, kita putihkan lagi nama baiknya. Jadi bukan dia begitu aja, oh, gue tobat nih. Udah, gue anak pakai pendapat kedua. Oh, pendapat kedua, putihkan nama baiknya. Harus ada effort. Sebutkan kebaikannya. Misalnya kita punya, dulu kita punya 4 majelis gibah, masya Allah. Jadi ada 4 majelis gibah. Satu di kafe A, satu di rumah B, satu rumah C, dan seterusnya. Kita datengin lagi tuh. Mohon maaf, waktu itu saya ngomongin si A, dia gak begitu, atau ini salah, saya putihkan, dia orang baik. Dan seterusnya, kalaupun ada khilaf, semua khilaf, bisa jadi dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Saya tarik semua apa yang saya katakan waktu itu. Angkat beliau, angkat dia, angkat teman kita itu. Nah, dia baik, dia masya Allah. Adapun khilaf, semua orang bisa khilaf. Itu pun belum tentu benar. Dan dosa saya jauh lebih banyak dari dia. Pokoknya saya minta ini kasus ditutup, jangan, saya nggak mau ini, dan saya berlepas diri, baru pergi. Gitu ya, Pak. Bukan diam aja. Anda udah jelek-jelekin dia, Anda harus bicara. Anda harus bicara. Anda omongin orang, Anda harus bicarakan di majelis-majelis gibah tersebut. sampaikan kebaikannya. Sampaikan kebaikannya. Itu dijelaskan para ulama. Seperti yang dijelaskan Al-Imam Ibnu Qayyim. Mohon maaf, saya cabut omongan saya. Selesai? Belum. Wa yastaghfir lahu biqadri maktabah. Lalu dia istighfar. Dia doakan korban gibahan dan fitnah tersebut. Semoga dosa dan kesalahan korban kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan sebagian para ulama seperti Al-Imam Ibnu Mubarak, at-taubatu minal ghibah antastaghfir liman iktabtahu. Taubat dari ghibah, engkau beristighfar untuk orang tersebut. Ini juga ucapan dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala, kafaratu man iktabtahu antastaghfirlah. Kafarat atau cara menebus dosa ghibah Anda, Anda beristighfar untuk orang tersebut. Kita misalnya ghibahin siapa? Misalnya Mas Fulan. Kita doain dalam suci, ya Allah, ampunilah dosa Mas Fulan, ya Allah. Kita ghibahin siapa? Mbak Mawar misalnya. Persamaan nama cuman kebetulan aja ya. Saya gak tahu Mbak Mawar siapa dan itu kan anonim ya misalnya. Ya udah doain. Doain nih. Ya Allah, maafkanlah kesalahan Mbak Mawar. Maafkanlah kesalahan Mbak Mawar. Itu kata para ulama. Itu ucapan para ulama. Al-Imam Mujahid mengatakan, kafaratu aqlika lahma akhik antuthni alaihi wa tad'uwalah. Kafarat, cara menebus dosa Anda makan bangkai saudara Anda, Anda puji dia dan Anda doakan dia. Imam Mujahid, ini mazhab Imam Mujahid. Anda puji dia, mutihkan lagi nama baiknya, sanjung dia, sebagaimana Anda dulu makan daging dia, sebagaimana Anda bunuh karakternya, Anda jelek-jelekan, lalu Anda doakan dia. Doakan dia. Hadirin Allah muliakan. Jadi tidak harus kasih tahu. Jadi kesimpulan pandangan kedua ini, kita tidak harus kasih tahu dia. Tidak harus kasih tahu dia. Tapi kita putihkan, kita sanjung dan kita beristighfar untuk dia. Kok beda? Kenapa kalau masalah fisik, masalah uang, kita harus selesaikan? Tapi kalau ini, bisa gak kasih tahu dia? Dijelaskan para ulama. Seperti dijelaskan Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Muflih, dan para ulama yang lain. Karena memang ada perbedaan. Kenapa kita gak samakan? Karena ada perbedaan. Kata mereka, pendapat yang kedua ini. Yang pertama, kalau masalahnya uang atau fisik, lalu kita selesaikan, kita kembalikan, maka si korban dapat manfaat. Korbannya dapat manfaat. Korbannya dapat manfaat karena diselesaikan. Kita bicara, saya waktu itu ngambil uang Anda, ini saya minta maaf, saya kembalikan. Saya dulu tuh khilaf, saya caplok tanah Anda, sekarang saya balikan. Dapat manfaat. Sebaliknya, kalau ghibah dan fitnah, begitu kita sampaikan, kita buka, maka seringkali justru mudarat. Awalnya orang santai, jadi mudarat. Oh, jadi Anda yang fitnah saya selama ini. Oh, jadi Anda yang ngomongin saya selama ini. Jadi beda. Kalau uang diselesaikan, senang dia. Alhamdulillah, akhirnya antum sadar juga. Ini tanah saya 4 hektar diambil antum. Dulu kan antum yang hebat, kamu yang berkuasa, saya nggak bisa apa-apa. Alhamdulillah sadar. Ya, maaf. Tapi kalau ghibah atau fitnah, kita buka, mohon maaf. Selama ini, selama 15 tahun, saya yang jelek-jelekan Anda. Oh, jadi Anda yang jelek-jelekan saya selama ini. Ini hancur semua karakter saya. Hancur. Saya nggak dapat kepercayaan. Ini gara-gara Anda. Dan nggak dapat apa-apa. Terus yang kedua, kalau fisik ketika diselesaikan dan di-clearkan itu seringkali jadi baik, jadi solid. Tapi kalau ghibah dibuka jadi marah, jadi musuh, jadi dendam, dan tidak bisa memaafkan. Tidak bisa memaafkan. Dan kita disuruh untuk menjaga persatuan. Menjaga persatuan. Jadi ini justru menimbulkan mudharat yang lebih besar. Bukannya jadi, ya simpel aja deh. Dia gak tahu selama ini kita yang gibahin dia di belakang dia. Dia gak tahu selama ini kita yang ngefitnah dia di belakang dia. Selama 10 tahun misalnya. Kita selalu main di belakang, main di belakang. Begitu dia tahu, dia kan jaga jarak. Itu mayoritas orang secara di masyarakat demikian. Beda kalau kita balikan uang dia atau kita kembalikan lagi hak dia. Dia bisa senang. Masya Allah. Secara psikis beda emang. Ada perbedaan. Itu poinnya. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan. Wallahu ta'ala bisawab. Kesimpulannya. Apakah harus diselesaikan atau tidak? Maka jawabannya adalah pada dasarnya diselesaikan, kecuali jika menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar sebagaimana pandangan yang kedua. Maka cukup dengan memutihkan nama baiknya, menyebutkan kebaikan-kebaikan di tempat yang kita gibahi sebagaimana kata Ibnu Qayyim, dan kita doakan dan istighfar untuk dia. Dan kesimpulan ini dengan catatan dia tidak tahu selama ini kita yang gibahin dia. Tapi kalau kita tahu, ya keterangan para ulama ini clear, kita harus selesaikan sama dia. Kalau dia tahu, oh, samain kita, dia tahu kita yang ngomongin, yang hancurin segala macam, ya harus diselesaikan. Makanya kan tadi kan keterangan Ibnu Mufli, Ibnul Qayyim dan lain sebagainya. Kalau kenapa sih dibedakan? Kalau disampaikan itu bisa justru kontraproduktif, karena yang awalnya dia rasa kita baik-baik aja, ternyata kita nusuk dia dari belakang. Dan sekarang kita udah tobat, kita nggak pernah main begitu lagi. Ya udah nggak usah dikasih tahu, kata mereka, kata pendapat yang kedua ini. Itu juga anda udah berubah. Itu hanya membuat masalah yang sudah hilang itu pokoknya. Itu hanya membuat masalah yang sekarang udah nggak ada. Kan itu perbuatan anda sebelum-sebelumnya, sekarang udah nggak ada. Dengan anda kasih tahu, anda jadi berantem sama dia untuk sebuah masalah yang sekarang udah nggak ada. Ya udah nggak usah dikasih tahu, tapi putihkan namanya, tetap putihkan namanya, sebagaimana keterangan Al Imam Mujahid, putihkan namanya, puji dia, dan yang kedua doakan dan istighfar untuk dia. Tapi kalau dia tahu, ya semua ilat yang atau semua alasan yang disampaikan Ibu Mufli, disampaikan Ibnu Qayyim, disampaikan para ulama yang lain, ya yang bukan ke sana poinnya. Kalau dia tahu, maka kita harus selesaikan. Kembali ke hukum asal, selesaikan. Karena tidak kasih tahu jika menimbulkan, dikhawatirkan mudarat yang lebih besar. Dan inilah keterangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-Fatawa Al-Kubra. Beliau mengatakan, wa ammal al-irb fa in iktabtahu aw syatamtahu abuhtahu fa haqquka an tagdid nafsaka baina yaday man fa'alta dhalika indah wa in istahalla min sahibih. Apabila ada pun yang berkaitan dengan kehormatan, kata beliau, jika engkau menggibahinya, mencelanya, engkau memfitnahnya, maka engkau harus takdzib nafsak atau tukadzib nafsak baina yaday man fa'alta dhalika indah wa antastahilla min sahibi wa in amkanaka hadha. Engkau harus selesaikan depan dia. Engkau harus ngaku salah depan dia. Engkau harus ngakuin dan udah ini aku salah, dustakan. Jadi ini semua salah. Dan engkau harus minta dihalalkan sama dia. In amkanaka hadza, jika memungkinkan. Idza lam takhsha ziyadata ghaiz, jika Anda tidak khawatir bertambahnya amarah dan lebih membuat fitnah. Kalau itu khawatiranmu, farruju ilallah subhanahu liyurdiyahu ank, maka tugas kita adalah kembali kepada Allah, minta agar Allah buat dia ridho sama kita. Jadi itu win-win, jalan tengahnya. Itu masalahnya, selesaikan. Tapi kalau kita khawatir, jika kita kasih tahu tambah parah, tambah masalah, maka kembali ke keterangan tadi Imam Mujahid, lalu Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, lalu Al-Imam Mubarak, lalu keterangan Ibnu Qayyim, keterangan Imam Mufli. Tapi kalau aman segala macam, kembali ke keterangan jumhur para ulama, harus selesaikan. Sekali lagi kesimpulannya, jika ini berkaitan dengan yang abstrak, ghibah, fitnah dan lain sebagainya, hukum asalnya diselesaikan sebagaimana hadis Bukhari. Tapi kalau dengan diselesaikan, dengan diberitahu, karena dia nggak tahu nih, dengan diberitahu akhirnya mudaratnya lebih besar, lebih membuat permusuhan, lebih rame lagi, padahal kita juga udah meninggalkan pola itu, maka tadi kata Ibnu Hajar Al-Haytami, kembali kepada Allah, putihkan, kata Ibnu Qayyim, sebutkan kebaikan dia di tempat-tempat kita gibahi, lalu doakan dia dan minta agar dia ridho sama kita. Itu keterangan dari para ulama dengan keterbatasan ilmu saya. Dan kalau dia tahu dan dia sakit hati, ya berarti harus selesaikan, itu poinnya. Ini kan sekali lagi dikhawatir memberikan mudarat karena dia nggak tahu sebelumnya. Kalau dia tahu, sekali lagi, maka jelas harus diselesaikan. Dan kesimpulannya, jamaah sekalian, punya masalah, dosa atau maksiat dengan orang itu fatal, itu panjang. Kenapa kita bahas panjang banget kan ini? Makanya hadirin, parlam wanti-wanti, jangan buat masalah sama manusia. Kalau buat masalah sama Allah, sebesar apapun dosa Anda, Anda tinggal nyesel, nangis, selesai masalah. Tapi kalau berkaitan sama orang, panjang jemaah. Panjang. Harus selesaikan. Belum lagi kalau orangnya baperan, segala macam. Ini kayak ghibah aja. Para ulama bilang, yang mengatakan tidak perlu menyelesaikan kan nggak gampang juga. Kita harus klarifikasi di majelis-majelis ghibah kita. Nggak simpel. Lalu kita doakan dia. Doakan oke, tapi klarifikasi. Putihkan, puji, dan seterusnya. Subhanallah. Dan kalau dia tahu, kita harus selesaikan dengan dia. Karena alasannya tidak menyelesaikan karena khawatir menimbulkan mudarat yang lebih besar. Kalau dia tahu berarti udah gak ada. Ke sisi pertimbangan ini udah gak ada. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Itulah syarat taubat yang berkaitan dengan hak manusia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita. Jadi sebelum kita ribet dan repot seperti ini, jaga lisan kita jemaah. Jaga lisan kita. Dan ini juga tertuju pada yang berbicara dan kita semua. Kalau gak repot kita, ini pahala kita udah dikit jemaah, dibanding para ulama, dibanding Imam Syafi'i, dibanding Imam Nawawi. Pahala kita sedikit. Lalu pahala yang sedikit ini terancam diambil lagi sama korban-korban kita. Man kanat lau madlama, barang siapa yang punya kezuliman kepada saudaranya atau sesuatu, maka urus, selesaikan, minta dihalalkan sebelum nanti datang hari di mana dinar dan dirham gak berlaku. Jadi selesaikan sekarang, mumpung bisa dibayar pakai uang, mungkin kompensasi, kita dikasih harta kita. Nanti hari kiamat gak berlaku. Anda punya uang sebanyak apapun gak berlaku. Yang ada adalah pahala Anda diambil atau dosanya dibebankan ke kita. Ya Allah, dosa kita, pahala kita diambil. Pahala kita diambil. Pahala kita diambil. Yang sedikit ini, yang belum tentu diterima ini. Oke, kita sholat. Berapa sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Maka hati-hati. Jaga lisan. Jangan ambil uang orang juga. Jangan zolimi orang. Makanya kan dalam hadis-hadis tentang fitnah, Nabi kan mengatakan lebih baik terzolimi daripada menzolimi orang. Karena kalau kita terzolimi aman, udah di akhirat aman. Tapi kalau kita zolimi orang, aduh fatal. Urusannya panjang. Urusannya panjang. Makanya itu, dosa sama Allah, separah apapun, tinggal tobat, Allah Ghafurur Rahim. Allah Ghafurur Rahim, Tawab, Allah Tawab. Tapi sama manusia, kan kita tahu karakter manusia, zoluman jahula. Manusia itu zolimnya minta ampun. Jahulanya luar biasa. Dan hari kiamat, jamaah. Hari kiamat. Sama keluarganya kabur orang. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani, dalam surat Abasa. Pada hari itu orang akan melarikan diri dari saudaranya, dari orang tuanya, dari pasangannya, dari anaknya. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu setiap orang akan ngurus dirinya sendiri. Hanya mau ngurus dirinya, enggak mau ngurus istri yang selama ini berkhidmat kepada, enggak mau ngurus suaminya. Urus diri sendiri. Lalu dia tahu dia bisa nyerang kita karena kita zalimin dia pada saat di dunia. Dia tahu dia bisa ngambil pahala kita karena kita ngomongin dia di dunia. Karena Allah buka semuanya. Oleh karena itu, saudaraku yang semoga Allah muliakan, sebelum terlambat selesaikan di dunia. Dan ini memberikan PR, jangan punya urusan dengan manusia. Mendingan kita, kalau harus milih, kita minta selamat, tapi mendingan dizolimi daripada menzolimi. Dan hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan jempol. Hari ini enak kita. Kita komen A, komen B, komen C. Atau juga yang kita serang gak tahu siapa kita. Mungkin kita pakai ghost account misalnya. Dia gak tahu siapa kita. Misalnya kita di blog, kita bisa buat yang lain, nyerang lagi. Tapi bukankah Al-Basir As-Sami' itu tahu? Al-Alimul Khabir? Bukankah Malik Yawmiddin itu tahu? dan semua diselesaikan. Semua diselesaikan. Kita asik komen, komen, komen. Kita asik nyerang orang segala macam, bicarakan aib orang. Oh, itu gak mudah cuma. Itu sulit. Itu fatal. Apalagi kalau kita bicarakan di media. Gimana klarifikasi di media? Kalau kita punya majelis gibah yang enak, sih enak ini. Oh, gue cuma ngomongin sama si A, si B, si C. Udah kita klarifikasi. Tapi kalau di media gimana klarifikasinya? Yang dengerin kita gibahin berapa waktu yang lalu, mungkin ketika kita sekarang masuk media yang sama, belum tentu dengerin lagi. Belum tentu dia yang baca. Bisa ada orang lain. Jadi jamaah yang Allah muliakan, jaga, jaga. Itulah seorang mukmin. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari akhir, dia akan dihisab hari akhir. Hendaknya dia berkata baik atau diam. Udah diam aja deh. Dan gak usah malu minta maaf, gak usah malu klarifikasi. Kalau memang salah, udah sampai. Daripada selesainya di akhirat. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi saya dan kita semua. Saya rasa cukup karena waktu sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.